Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Al-Aqidatul Wasitiyah, wa hadhihi darajah min al-qadar yukadzibu biha ammatul qadariyah alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummah wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-ithbati hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha wa hadhihi darajah. Dan tingkatan ini, yakni tingkatan yang kedua dari at-taqdir, yukadzibu biha ammatul qadariyah, didustakan, diingkari oleh keumuman al-qadariyah atau seluruh qadariyah. Alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai mereka dengan majusi umat ini, majus hadhil ummah. Ini satu kelompok qadariyah. Kelompok yang berseberangan adalah al-jabriyah. Beliau menyinggung mereka dengan mengatakan wa yaghlu fiha qaumun min ahlil itsbat, dan sekelompok orang, segolongan orang min ahlil itsbat, dari yang menetapkannya, menetapkan tingkat yang kedua ini, atau menetapkan takdir. Sekelompok orang dari yang menetapkan takdir, yaghlu fiha, melampaui batas di dalam tingkat ini, tingkat yang kedua ini. Hatta salabul abda qudratahu, sampai mereka meyakini hamba tidak memiliki kemampuan, wahtiyarahu, dan kehendak, pilihan, kehendak. Wa yukhrijuna an af'alillahi, dan mereka, yakni jabriyah ini, kelompok yang kedua ini, yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi, mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukumnya, hikamaha, hikmah-hikmahnya, wa masaliha, dan maslahat-maslahatnya. Yakni mengatakan perbuatan Allah dan ketetapan hukum Allah itu tidak mengandung hikmah dan tidak mengandung maslahat. Itulah jabriyah. Nah, di paragraf yang terakhir tentang takdir ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ada dua kelompok yang berseberangan, yang bertolak belakang, benar-benar bertolak belakang, 180 derajat. Kelompok yang pertama adalah qadariyah, ammatul qadariyah, keumuman qadariyah. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari tingkat yang kedua ini. Tingkat yang kedua dari takdir. Sebab takdir, tingkat yang pertama adalah apa? Takdir Allah yang mendahului terjadinya sesuatu, yaitu ilmu pengetahuan Allah yang mencakup segala sesuatu sebelum terjadinya, dan Al-Kitabah, pencatatan di Al-Lawhul Mahfuz, yang tentunya juga mendahului terjadinya segala sesuatu. Sebab Al-Kitabah, pencatatan di Al-Lawhul Mahfuz, itu terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun lamanya, 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu Al-Khalq dan Al-Masyi'ah. Al-Masyi'ah yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya segala sesuatu. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ingat, yang dimaksud dan kehendak di sini adalah iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah yaitu kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Adapun iradah syar'iyah yaitu kehendak Allah di dalam hukum-hukum syariatnya yang Allah turunkan kepada para nabinya. Demikian juga termasuk tingkat takdir yang kedua adalah al-khalq, yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan ciptaan Allah. Makhluk Allah, Allah lah yang menciptakannya. Ya. Nah, al-qadariyah, ammatul qadariyah itu menyalahi tingkat yang kedua dari iman kepada takdir. Sebab al-qadariyah mengatakan ada sesuatu yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menghendakinya itu terjadi dan juga tidak menciptakannya. Maka keluar dari kehendak Allah dan keluar dari penciptaan Allah. Terjadi dalam keadaan itu bukan makhluk Allah dan juga tidak dikehendaki oleh Allah. Apa sesuatu tersebut? Yaitu perbuatan-perbuatan para hamba, af'alul ibad. Perbuatan para hamba, perbuatan makhluk. Itu di luar ciptaan Allah dan di luar kehendak Allah. Ya. Keyakinan ammatul qadariyah ini ya, sebenarnya mengandung celaan dan perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab maknanya adalah ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Ta'ala ini ya, dalam keadaan tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendakinya terjadi, tapi malah terjadi. Allah tidak menetapkan itu terjadi, tetapi malah terjadi. Ya. Nah, seolah kalau dalam bahasa kita ya kecolongan. Di dalam kekuasaan Allah, ada yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menetapkannya, dan Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi malah terjadi. Menunjukkan bahwa mereka itu ya, tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadariyah tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak memuliakan dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan dan pengagungan terhadapnya. Ya, berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka cela adalah sifat al-qudrah dan al-mulk. Sifat kemampuan Allah dan kekuasaan Allah. Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak sempurna. Karena ada yang meleset. Ada yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menghendakinya. Demikian juga kekuasaan Allah tidak sempurna. Sebab ya, ada sesuatu yang tidak diatur, tidak ditetapkan oleh Allah, tapi malah terjadi. Subhanallah, amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Naam. Penulis rahimahullah mengatakan bahwa kelompok tersebut ammatul qadariyah, keumuman qadariyah, mereka telah dijuluki dan dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama majus hadhil ummah. Majusinya umat ini, yakni umat Islam. Ya, sebab pada asalnya nama majusi adalah nama untuk orang-orang yang beragama selain agama Islam. Di sana ada yang ya disebut dengan majusiyah, agama majusi. Namun ternyata umat ini ada yang memiliki kemiripan dengan mereka. Ya, sehingga disebut dengan majus hadhil ummah. Mereka bagian dari umat Islam. Mereka muslimin. Mereka orang-orang yang muslim berislam, tetapi karena memiliki kemiripan dengan majusi yang hakiki, majus yang sebenarnya itu, maka dikatakanlah majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Sebagaimana yang memang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, seperti di dalam kitabnya Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah." Qadariyah merupakan majusinya umat ini. Ya, majusinya umat ini karena mereka memiliki kemiripan dengan orang-orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, "In maridu fala ta'uduhum." Jika mereka sakit, al-qadariyah, "fala ta'uduhum," maka janganlah jenguk mereka. Jangan jenguk mereka. "Wa in matu fala tashhaduhum." Jika mereka meninggal, jangan hadiri jenazahnya. Jangan ikut menghadiri ya jenazahnya, pemulasaran jenazahnya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini ya yang benar adalah mursal. Yani hanya sampai kepada, atau hadis ini mursal, yakni ya apa? Tidak sahih secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut, dan beliau rahimahullah adalah orang yang sangat mendalam di dalam ilmu hadis. Wallahu alam. Naam. Kemudian apa kesamaan Al-Qadariyah dengan Majusi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai mereka dengan majus hadhil ummah, majusinya umat ini? Kesamaannya adalah karena orang-orang Majusi yang sebenarnya meyakini bahwa ada dua pencipta, dua ilah dan dua pencipta. Ada dua sembahan dan ada dua pencipta. Siapa? Mereka mengatakan yang pertama adalah Ilahun Nur. Ya, Tuhan cahaya atau terang. Dan yang kedua adalah Ilahul Zulmah. Cahaya atau Tuhan kegelapan. Tuhan kegelapan. Ya. Adapun Tuhan cahaya ya atau terang itu menciptakan kebaikan-kebaikan. Sedangkan al-zulmah kegelapan, Tuhan kegelapan itu menciptakan keburukan-keburukan. Naam. Sehingga al-Qadariyah memiliki kemiripan dengan Majusi, orang-orang Majusi tersebut. Karena Al-Qadariyah meyakini bahwa ada dua pencipta di alam semesta ini. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu selain perbuatan makhluk. Dan pencipta yang kedua adalah makhluk-makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sebab kalau bukan Allah yang menciptakan, berarti penciptanya siapa? Penciptanya adalah makhluk-makhluk itu sendiri. Berarti ada dua pencipta, yaitu Allah dan al-ibad atau al-makhluk. Para hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya, sebab bukan ciptaan Allah, berarti ciptaan para hamba itu sendiri. Sehingga menetapkan konsekuensi keyakinan mereka itu, menetapkan adanya dua khaliq, khaliqain, dua pencipta. Sebab perbuatan para hamba itu bukan ciptaan Allah menurut mereka. Allah tidak menciptakannya. Berarti hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Nah, na'udzubillah. Sehingga ya, nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu telah mengetahui bahwa akan terjadi atau akan muncul al-qadariyah ya, yang mengingkari takdir atau ya, kurang sempurna dalam menetapkan takdir, dalam mengimani takdir. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-jabriyah, bertolak belakang. Ketika qadariyah ya, mengingkari takdir, baik mengingkari takdir secara total seperti ghulatul qadariyah, qadariyah yang ekstrim seperti siapa? Ma'bad al-Juhani ya, dan yang lain, Ghaylan ad-Dimashqi ya, yang mengingkari takdir secara total karena Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, maka runtuhlah tingkatan-tingkatan takdir yang lain. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mereka ingkari, maka akan runtuh pula al-kitabah. Tidak mungkin Allah mencatatnya di al-lawhul mahfuz, apa yang dicatat, sementara Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu itu setelah terjadinya. Demikian juga al-khalq dan al-masyi'ah diingkari oleh al-qadariyatul ghulah maupun qadariyah yang tidak ekstrim, yang hanya mengingkari tingkatan yang kedua, yaitu kehendak Allah dan penciptaan Allah. Mereka meyakini perbuatan hamba itu tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diciptakan oleh Allah. Berarti mereka mengingkari tingkatan takdir yang kedua ini. Ya, sehingga mereka tidak ekstrim, walaupun mereka adalah al-mubtadi' juga, ahlul bid'ah, tapi mereka tidak se-ekstrim kelompok yang pertama. Nah, ketika al-qadariyah mengingkari takdir, baik ekstrim maupun tidak, di sana ada kelompok yang berseberangan, berlebihan di dalam menetapkan takdir sampai kebablasan. Seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa yaghlu fiha qaumun min ahlil itsbat, dan sekelompok orang dari ahlul itsbat, yakni dari yang menetapkan takdir ya, itu melampaui batas fiha di dalam tingkat yang kedua ini. Fiha yakni fi hadhihi darajah, tingkat yang kedua yang sedang dibahas. Bagaimana bentuk melampaui batas dalam menetapkan takdir? Hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyaruh, sampai mereka ya, mengatakan, meyakini hamba itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kehendak, pilihan ya. Nah ini jabriyah. Sehingga jabriyah itu meyakini bahwa adanya takdir ya, menjadikan hamba itu dipaksa, terpaksa ya. Tidaklah hamba itu berbuat ya, kecuali mujbaron, karena terpaksa, dan hamba itu tidak memiliki kemampuan serta tidak memiliki iradah, kehendak. Naam. Kemudian sudah pernah kita pelajari bahwa jabriyah pun terbagi menjadi dua macam. Ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim, namun semuanya mubtadi', mubtadi'ah, ahli bid'ah. Adapun jabriyah, macam yang pertama adalah ghulatul jabriyah yang ekstrim. Mereka mengatakan innal abda majburun ala kulli syai bimanzilat ar-rishah fi mahabbir rih. Ya. Hamba itu dipaksa atas segala sesuatunya. Hamba itu dipaksa di dalam segala sesuatu, dalam semua hal. Ya. Seperti apa? Seperti ar-rishah, seperti bulu yang diterpa oleh angin kesana kemari. Bulu itu bukan atau tidak bergerak atas dasar kemampuannya, Dan bulu itu juga tidak bergerak atas dasar keinginannya. Diterpa begitu saja. Bukan karena mampu terbang, bisa terbang. Dan juga bukan karena ingin terbang ke sana dan kemari. Na'udzubillah. Ini merupakan keyakinan Jahmiyah, ya, Sufiyah yang ekstrim dan kelompok-kelompok yang lain. Sehingga di antara yang meyakininya adalah Jahmiyah dan Ghulatu Sufiyah, Sufiyah yang ekstrim. Naam. Kemudian Jabriyah yang kedua adalah Jabriyah yang ghairul ghulah, yang tidak ekstrim. Mereka adalah Asy'ariyah atau Asy'airah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan hamba, ya, hamba itu muhtarun fil zahir, majburun fil batin, atau mujbarun fil batin. Hamba itu secara lahiriahnya, zahirnya, lahiriahnya memiliki kemampuan dan iradah, keinginan. Jadi secara zahir kalau kita lihat itu, oh itu memang punya kemampuan, itu punya kemampuan kuat dan seterusnya, dan juga memiliki keinginan, kehendak untuk memilih. Namun fil batin, secara batin yakni pada hakikat sebenarnya itu mujbar, dipaksa. Ya. Nah, ini keyakinan Jabriyah yang kedua atau keyakinan kelompok Jabriyah yang kedua. Mereka dikatakan Jabriyah karena apa? Meyakini bahwa hamba itu secara batin, yakni secara hakikat sebenarnya itu dipaksa oleh Allah dengan takdir. Walaupun secara zahir itu terlihatnya enggak dipaksa karena terlihat memiliki kemampuan dan terlihat memiliki kehendak. Nah, dan mereka meyakini al-fa'il haqiqatan huwallah. Pelaku perbuatan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya. Jadi secara zahir pelakunya adalah hamba, tetapi fil batin hakikat sebenarnya pelaku perbuatan tersebut adalah Allah. Allah yang menjadikan hamba itu berjalan, berbuat dan seterusnya. Perumpamaan hamba di dalam takdir, bisa kita perhatikan perbedaannya dengan perumpamaan Jabriyah yang pertama. Perumpamaan hamba di dalam takdir adalah kasikin fi yadil qati', seperti pisau yang digunakan untuk memotong. Jadi hamba itu seperti pisau yang digunakan untuk memotong. Secara zahir terpotongnya benda tersebut, entah benda apapun, ya, roti atau mungkin yang lain. Secara zahir terpotongnya benda tersebut, siapa yang memotongnya? Ya, pisau. Jadi pisau itulah yang menjadikan benda tersebut terpotong karena pisaunya tajam. Ya. Namun kenyataannya, hakikatnya pelakunya siapa? Pelaku yang memotong adalah seseorang yang menggerakkan pisau tersebut. Demikian juga hamba di dalam bab takdir. Ya. Jadi nampaknya hamba itu yang memunculkan perbuatan ini, perbuatan itu. Ya. Tapi kenyataannya sebenarnya yang menggerakkan itu Allah. Jadi sebenarnya pelakunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pisau yang memotong suatu benda, yang menjadikan suatu benda terpotong. Ya, jadi seolah pisau itu kalau pandangan kita terbatas, sempit ruang lingkupnya, kan seolah pisau ini yang menjadikan benda ini terpotong, pisau. Ya, kita hanya melihat pisau dan benda itu terpotong bendanya. Terpotong dengan pisau. Tetapi kalau kita melihat lebih luas lagi, ternyata di sana ada pihak lain yang menggerakkan pisau tersebut. Seandainya tidak digerakkan oleh pihak tersebut, ya pisau ini tidak akan menjadikan benda tersebut terpotong. Oh, berarti pihak lain itulah yang sebenarnya berbuat. Adapun pisau, benda mati. Sekedar alat. Demikian juga hamba di dalam bab takdir itu, menurut Jabriyah, macam yang kedua ini dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya, hamba ini ya sekedar seperti alat. Ya, kalau kita lihat lebih luas lagi ya, maka sebenarnya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Sehingga sebenarnya hamba itu tidak berbuat. Hamba itu majbur atau mujbar, dipaksa. Nah, kemudian ya, kita perlu berhati-hati dari istilahnya Asy'ariyah, yaitu kasbun kasaba. Kasbun kasaba, al-kasbu. Ini istilahnya Asy'ariyah yang kemudian mereka sendiri bingung untuk mendefinisikannya. Ini berkaitan dengan keyakinan jabr, keyakinan jabriyah, keyakinan mereka di dalam bab takdir. Ya, sehingga perlu kita berhati-hati. Ya, intinya adalah, menurut ahli sunnah wal jamaah, al-kasbu itu sama dengan al-amal, kasaba sama dengan amila, sama dengan amalan, perbuatan, tidak bisa dibedakan, tidak beda. Bukan sesuatu yang berbeda. Tapi kita tidak menerangkan lebih lanjut karena perkaranya agak rumit. Ya. Intinya istilah al-kasbu yang mereka munculkan itu, ya, ya, mereka gunakan untuk membenarkan keyakinan jabriyah mereka, Asy'ariyah. Nah. Nah, inilah dua kelompok yang berseberangan, yaitu Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah dan Jabriyah. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah telah lewat penjelasannya dari penulis rahimahullah terkait dengan perbuatan hamba, bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hamba itu adalah pelaku perbuatan dengan sebenar-benarnya. Ya. Dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi tidak seperti keyakinan Asy'ariyah. Hamba itu nampaknya sebagai pelaku secara zahir, tapi sebenarnya bukan pelaku, hanya tempat. Ya. Hanya tempat terjadinya perbuatan, yang melakukan adalah Allah. Ya. Hamba itu tidak memiliki, sebenarnya tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hamba itu adalah pelaku lahir dan batin. Secara zahir hamba adalah pelaku perbuatan, dan secara batin, yakni secara sebenarnya, hakikat sebenarnya, hamba itu juga pelaku perbuatan. Sebagaimana yang zahir, yang nampak jelas dari ayat-ayat dan hadis-hadis, kan perbuatan disandarkan kepada hamba. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dinisbatkan kepada siapa? Kepada hamba. Berarti hamba itulah pelakunya. Lahir dan batin, sebenarnya juga hamba yang melakukannya, bukan Allah. Nah, pelaku perbuatan itu adalah hamba. Ya. Namun di sisi yang lain, Allah pula yang menciptakan perbuatan hamba. Tapi bukan berarti hamba itu dipaksa. Sebab hamba itu nyata-nyata memiliki kudrah, kemampuan, dan nyata-nyata memiliki iradah, kehendak dan pilihan, bisa memilih. Ya, melakukan atau tidak melakukan, bisa memilih. Melakukan ini atau melakukan itu, bisa memilih. dan memiliki masyiah kehendak, ya, serta memiliki kudrah, kita bisa merasakannya. Secara dalil, hamba memiliki kemampuan dan juga memiliki kehendak. Demikian juga secara his, apa yang kita rasakan, ya, sangat nyata, sangat jelas bahwa kita itu memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan perbuatan kita sekaligus memiliki kehendak. Ada perbuatan-perbuatan yang mampu kita lakukan dan ada yang tidak, ya. Ada perbuatan yang kita inginkan dan ada yang tidak. Dan terkadang keinginan kita juga berubah, menunjukkan bahwa kita memiliki kehendak sekaligus kemampuan al-qudrah. Hanya saja perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu adalah sifat yang muncul dari hamba tersebut. Dan yang namanya sifat itu dinisbatkan kepada mausufnya, kepada pemilik sifat tersebut. Tidak terpisahkan. Dan hamba itu adalah makhluk. Berarti segala yang muncul darinya itu juga makhluk. Sebagaimana segala sifat Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta itu tidak lepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh dibayangkan terpisah. Sifat Allah, ya, ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan makhluk, sifat Allah itu bukan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, karena ada pada Allah, tidak mungkin terlepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga sifat-sifat makhluk itu ya makhluk. Ya, sifat-sifat makhluk itu makhluk. Sekali lagi, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan makhluk. Karena sifat itu dinisbatkan kepada pemilik sifat itu. Sifat-sifat Allah, ya, ada pada Allah, tidak terpisahkan dan bukan makhluk. Maka demikian juga sebaliknya, makhluk dan sifat-sifatnya itu juga makhluk. Sifat-sifat makhluk ya makhluk. Oleh karena itulah perbuatan hamba, ya, itu juga merupakan makhluk Allah. Merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seperti tadi, karena perbuatan hamba itu, ya, adalah sifat hamba tersebut. Dan yang namanya sifat tidak terlepas dari pemilik sifat itu. Sebagaimana pemilik sifatnya adalah makhluk, maka demikian juga sifat-sifat yang ada padanya juga makhluk. Nah, demikian juga alasan yang lain sudah kita pelajari. Perbuatan-perbuatan hamba itu juga makhluk, dikatakan makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan hamba itu muncul dari dua hal, yaitu al-qudratu tamah, kemampuan, ya, yang memadai, dan al-iradatul jazimah atau al-azimah, kehendak yang kuat. Nah, siapa yang menciptakan kehendak? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kehendak itu merupakan sifat hamba, berarti makhluk, Allah yang menciptakan. Demikian juga kudrah, siapa yang menjadikan hamba itu mampu? Siapa yang menciptakan kemampuan, sifat mampu pada hamba? Allah. Karena dua hal ini merupakan makhluk, ciptaan Allah, maka demikian juga setiap yang muncul darinya, dari kedua hal tersebut juga merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang Jabriyah. وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ. Dan mereka Jabriyah itu mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukumnya, hikamaha wa masalihaha, hikmah-hikmahnya dan maslahat-maslahatnya. Maksudnya adalah Jabriyah meyakini bahwa perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengandung hikmah. Ya, tidak mengandung hikmah. Nah, ini menjadi konsekuensi keyakinan Jabriyah. Ya, konsekuensi keyakinan Jabriyah. Nah, karena mereka meyakini bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah. Yang namanya pemaksaan ya terlepas mengandung hikmah atau tidak, yang jelas dipaksa. Ya. Yang jelas dipaksa, walaupun yang bermaslahat bagi hamba adalah ini, tetapi Allah menetapkan hal yang lain, maka hamba itu harus mengikuti, dipaksa, ya, walaupun itu tidak bermaslahat dan tidak mengandung hikmah. Naam. Dan tidak mengandung hikmah. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu maqrunatun bil hikmah, selalu beriringan dengan hikmah. Ketika Allah menakdirkan, misalnya menakdirkan, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti Allah menetapkan sekehendaknya tanpa hikmah. Ya. Tidak seperti manusia, makhluk, ketika dikatakan berbuat semaunya, sekehendaknya, berarti bebas walaupun tidak sesuai dengan hikmah, tidak bijak, tidak bermaslahat, tidak membawa kebaikan. Ini kan makhluk. Sehingga jangan dibayangkan, jangan dianggap Allah itu sama dengan makhluk. Ketika Allah masya'allahu kan, apa yang segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, bukan berarti Allah sekehendaknya tanpa hikmah. Sifat Allah itu maha sempurna dan saling berkaitan. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna dan saling berkaitan. Maka jangan dibayangkan, ya, Allah itu menghendaki sesuatu yang tidak mengandung hikmah. Kenapa? Karena di sisi yang lain Allah memiliki sifat hikmah. Maka tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang tidak mengandung hikmah, menghendaki sesuatu yang tidak bermaslahat. Pasti bermaslahat. Karena memang di satu sisi Allah memiliki sifat masyiah, kehendak. Di sisi yang lain Allah juga memiliki sifat hikmah. Maka harus kita gabungkan di dalam memahami, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Allah itu berkehendak segala sesuatu yang Allah kehendaki dengan masyiahnya, dengan iradah kauniyahnya, pasti terjadi. Tapi ingat, di sisi yang lain Allah juga memiliki sifat hikmah. Oh, berarti semua yang Allah kehendaki, semua yang terjadi dengan kehendak Allah itu pasti mengandung hikmah. Karena di sisi yang lain Allah itu memiliki sifat hikmah, tidak terlepas. Ketika Allah menghendaki sesuatu yang tidak bermaslahat, berarti Allah, ya, terlepas dari sifat hikmah, tidak memiliki sifat hikmah. Bagaimana? Kan tidak mungkin. Sementara Allah memiliki sifat al-hikmah. Dan nama Allah Ta'ala diantaranya adalah al-hakim. Selalu bersifat hikmah. Di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan di dalam hukum-hukumnya, baik hukum syariat maupun hukum apa? Takdir. Sehingga wa ahkamihi, dan hukum-hukum Allah, ya, ini mencakup dua macam hukum seperti yang kita pelajari, yaitu ahkam syar'iyah dan ahkam, ya, kauniyah. Ya. Jabriyah mengeluarkan hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat di dalam perbuatan Allah dan hukum-hukumnya. Nah, ini konsekuensi keyakinan Jabriyah. Kenapa? Karena mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir. Dan di antara makna takdir itu apa? Allah berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki terjadi. Oh ya sudah, berarti Allah itu memang menetapkan sekehendaknya. Enggak harus berkaitan dengan hikmah. Nah, itu maksudnya. Berarti mereka sebenarnya menyamakan Allah dengan makhluk manusia. Ya, kan punya syahwat, punya hawa nafsu. Ketika dikatakan, oh fulan itu berbuat sekehendaknya, seenaknya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, walaupun tidak sesuai dengan hikmah, walaupun tidak bermaslahat, walaupun tidak mendatangkan kebaikan, walaupun mendatangkan mudarat. Fulan itu selalu berbuat sekehendaknya, seenaknya. Itu kan makhluk. Nah, ketika kita menetapkan takdir bagi Allah, Allah berkehendak. Segala sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Maka jangan dibayangkan Allah sama dengan makhluk. Sekehendaknya berarti tidak hikmah. Nah, ini Jabriyah. Ini Jabriyah. Berlebihan di dalam menetapkan takdir, kebablasan, sampai mengatakan apa? Allah itu tidak harus berbuat dan menetapkan ketetapan ya, yang sesuai dengan hikmah. Tidak harus, kata mereka seperti itu. Karena Allah itu ya apa, memiliki takdir. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Naam. Ini Jabriyah. Adapun Qadariyah, mereka berlebihan di dalam menetapkan hikmah di dalam perbuatan Allah. Sampai mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk berbuat sesuai dengan hikmah. Wajib bagi Allah untuk berbuat yang paling bermaslahat. Ya. Sampai mereka yang mewajibkan. Ya. Akhirnya mereka memprotes. Ya, menyanggah. Ini kan Qadariyah. Qadariyah dari kalangan ya, tadi yang kita pelajari, intinya adalah Al-Qadariyah mengingkari takdir. Ya. Kenapa? Karena kalau takdir itu kan berarti sekehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah, ya kan enggak mungkin. Berarti harus sesuai dengan hikmah. Ya. Sesuai yang paling bermaslahat. Kemudian mereka kebablasan dan menjadikan akal mereka sebagai patokan mana yang lebih bermaslahat, mana yang paling bermaslahat. Oh, tidak bermaslahat. Ya. Kalau Allah itu menetapkan dan menakdirkan ini, tidak bermaslahat. Kalau itu kenapa? Ya, dan seterusnya. Patokannya adalah akal mereka. Akal manusia yang terbatas. Ya. Adapun Jabriyah sebaliknya. Ya, mengatakan Allah itu terserah menetapkan apapun, melakukan apapun, tidak harus mengandung hikmah dan maslahat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti tadi bahwa hukum-hukum Allah selalu mengandung hikmah. Dan kehendak-kehendak Allah itu tidak mungkin terlepas dari hikmah. Karena Allah memiliki sifat Masyiah sekaligus memiliki sifat hikmah yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian mungkin pembahasan tentang takdir kita cukupkan dengan ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang definisi iman. Penulis rahimahullah mengatakan faslun. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qawlun wa amal, qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, wa anna al-imana yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, wa hum ma'a dhalika la yukaffiruna ahli al-qiblati bi mutlaqil ma'asi والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة pasal, ومن أصول dan di antara prinsip أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان bahwa din dan iman adalah qaulun wa amal, adalah ucapan dan perbuatan, amalan. Yaitu qaulul qalbi wal lisan, ucapan qalbu dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, serta perbuatan qalbu, lisan dan anggota-anggota tubuh wal jawarih. Wa annal imana yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwa iman yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, serta berkurang dengan kemaksiatan. Serta berkurang dengan kemaksiatan. Nah, bisa kita perhatikan, beliau rahimahullah mengatakan, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan mungkin kita ingat, ya, perkataan al-imam Ahmad rahimahullah di dalam usul sunnah, barang siapa yang menyelisihi satu asal, satu prinsip saja dari prinsip-prinsip sunnah, usul sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah. Maka bisa kita kaitkan, berhubung tentang definisi iman ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, maka seseorang yang menyalahi di dalam definisi iman, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, tentu kita semua ingin menjadi seseorang yang termasuk ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau bukan ahlu sunnah, ya berarti ahlul bid'ah. Karena sunnah itu berlawanan dengan al-bid'ah. Dan kita tidak ingin menjadi ahlul bid'ah. Ya. Tidak ingin termasuk 72 golongan yang terancam dengan an-nar. Kita ingin termasuk al-firqatun najah, golongan yang selamat. Maka dari itu kita harus memahami dengan baik, mempelajari dengan serius tentang definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebab ini bagian dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Salah dalam memahami definisi iman, maka bisa menjadi mubtadi', ahlul bid'ah. Ya. Di antara contohnya adalah khawarij. Salah dalam mendefinisikan iman. Mu'tazilah, salah di dalam mendefinisikan iman. Al-Murji'ah, salah di dalam mendefinisikan iman. Dan kelompok-kelompok yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. As'alullahi salamu wal afiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa din wal iman, din dan iman adalah qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Nah, sebelumnya permasalahan tentang definisi iman ini, ya, permasalahan tentang definisi iman ini merupakan awwalu khilaf, ya, letak terjadinya perselisihan yang pertama di tengah-tengah umat ini. Ya, khilaf, perselisihan yang pertama sampai terpecahnya umat ini. Awal mulanya atau perselisihan yang pertama adalah pembahasan tentang iman, masail al-iman. Definisi iman, kemudian al-asma wal ahkam, tentang hukum-hukum. Demikian juga vonis-vonis. Vonis itu maksudnya apa? Ini mukmin, ini kafir. Ya. Demikian juga hukum-hukum, ini kekal di dalam neraka, ini tidak, dan lain sebagainya. Ini merupakan awal khilaf jara fi hadhil ummah. Nah, sehingga permasalahan tentang iman, definisi iman dan yang berkaitan dengannya termasuk perkara yang sangat penting. Oleh karena itulah para salaf, para ulama sejak zaman dahulu itu menyusun tulisan-tulisan yang banyak seputar ini, definisi iman dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti vonis-vonis dan hukum-hukum kafir, mukmin, muslim dan semisalnya. Nah, Beliau rahimahullah mengatakan di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa din wal iman, din dan iman itu merupakan ucapan dan perbuatan. Nah, beliau mengatakan ad-din. Apa itu ad-din? Ya, sebelumnya ad-din itu memiliki dua makna. Makna yang pertama ad-din yaitu al-jaza. Ad-din maknanya adalah al-jaza bil adl. Balasan yang adil. Ya. Makna yang kedua adalah al-amal. Tergantung konteks kalimatnya bagaimana, maka kita harus mengartikan ad-din sesuai dengan konteks kalimat. Terkadang maknanya jaza bil adl, pembalasan yang adil, dan terkadang makna ad-din adalah amal, perbuatan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai contoh, ya, Maliki yaumiddin. Ya, yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-jaza bil adl. Allah dialah Malik yang menguasai yaum ad-din, hari pembalasan, bukan hari amalan. Yang dimaksud di sini ad-din yakni al-jaza. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai contoh, waraditu lakumul islam madinan, dan aku telah meridhai Islam sebagai din untuk kalian, yakni sebagai amal, sebagai amal yang bisa kalian praktekkan, bukan sebagai pembalasan, bukan, tapi Islam sebagai syariat yang diamalkan, sebagai din yakni sebagai syariat yang diamalkan, bukan pembalasan. Berarti yang dimaksud dengan din adalah al-amal. Nah, contoh penggunaan kata ad-din untuk dua makna ini, ya, itu tergabung dalam ungkapan atau pepatah bagaimana kama tadinu tudanu. Kama tadin yakni kama ta'mal, tudanu yakni tujaza atau tujaza. Kama tadinu sebagaimana kamu berbuat, beramal. Kama tadin yakni kama ta'mal, sebagaimana kamu berbuat, tudan yakni tujaza, kamu akan dibalas, pembalasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan ad-din di dalam perkataan penulis rahimahullah ini? Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-amal. Ya, yakni agama yang sering kita artikan dalam bahasa kita dengan agama, ad-din. Dinul Islam, agama Islam. Ini kembalinya kepada kata ad-din yang bermakna amal, bukan jaza, pembalasan, bukan. Ya, amal, yakni syariat yang wajib diamalkan, ya, dipraktikkan. An-nad-din wal iman, bahwa din dan iman merupakan ucapan dan perbuatan. Nah, sebelumnya perlu kita fahami bahwa iman, ya, itu memiliki dua makna. Tentu makna secara bahasa, dan yang kedua adalah makna secara syariat. Adapun makna iman, ya, secara bahasa sekaligus itu merupakan, ya, makna iman yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Maknanya adalah at-tasdiq ma'al istijabah. Iman secara bahasa, ya, sekaligus di dalam penggunaan Al-Quran dan hadis, iman yaitu at-tasdiq ma'al istijabah. At-tasdiqul jazim, kalau mau ditambahkan ma'al istijabah. At-tasdiqul jazim, yani pembenaran yang mantap, yang mantap, yang pasti, yang yakin, tidak ragu-ragu sedikit pun. Ma'al istijabah disertai dengan istijabah. Istijabah yani menerima, menyambut, ya, menerima, menyambut, ya, melaksanakan. Menerima, menyambut, dan melaksanakan. Naam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa iman secara bahasa adalah at-tasdiqul jazim, tasdiq, pembenaran yang mantap, yang yakin begitu saja, tanpa mengatakan istijabah, menyambut, menerima, mengamalkan, mempraktikkan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya tasdiq, membenarkan sesuatu, meyakininya, tentu akan mendorong seseorang, mestinya akan mendorong seseorang untuk istijabah, untuk melaksanakan apa yang telah dia benarkan, dia akui dan dia yakini. Ya. Sehingga untuk lebih memahamkan kita, kita tambahkan apa? Al-istijabah. At-tasdiq ma'al istijabah. Pembenaran yang mantap disertai dengan istijabah. Ya, menyambut, ya, menerima dan melaksanakan. Oleh karena itulah, istilah iman atau kata iman dengan maknanya secara bahasa ini seringkali itu diiringi dengan huruf jar lam. Seringkali diiringi dengan huruf jar apa? Lam. Di dalam Al-Quran sebagai contoh, fa'amana lahu Lut. Lalu Lut amana lahu. Ya. Dengan huruf jar lam. Ya. Amana lahu. Membenarkannya dan menyambutnya, menerimanya. Ya. Kenapa menggunakan huruf jar lam? Karena memang mengandung makna istijabah. Istajabah. Nah, kata istajabah, yastajibu ini juga membutuhkan huruf jar lam. Seringkali menggunakan atau diiringi dengan huruf jar lam. Istajabah lahu. Fastajabah lahu rabbuh. Ya. Sehingga karena maknanya sama, amanah dengan istajabah, maka sama-sama menggunakan apa atau membutuhkan huruf jar lam. Fastajabalahu. Naam. Fa'amanalahu Lut. Maka Lut pun amanalahu. Yani percaya, membenarkan, sekaligus menyambut, menerima, dan patuh, tunduk kepadanya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan engkau, ya, tidak akan mu'minin lana, membenarkan kami, dan menerima pernyataan kami, walaupun kami jujur. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Ya. Dan seterusnya. Adapun pengertian iman secara syariat, itulah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Lalu beliau merinci ucapan apa dan perbuatan apa saja. Dirinci oleh beliau rahimahullah berikutnya. Insyaallah penjelasan lebih lanjut akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.